Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Kita lanjutkan. Kita masuk ayat 21. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumulladzi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini Allah Subhanahu wa taala berdalil dengan tauhid rububiyah, ya, kepada tauhid uluhiyah. Allah berfirman, ya yuhannas, hai manusia, u'budu, beribadahlah kepada siapa? Kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu. Menciptakan adalah merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan itu masuk di dalam tauhid rububiyah, di mana merupakan fitrah setiap manusia. Ya, setiap manusia itu difitrahkan ya untuk meyakini dan mengetahui akan adanya pencipta langit dan bumi. Bahwa yang menciptakan langit dan bumi ya Allah. Ya, langit yang besar, bumi yang besar. Maka apakah mungkin tercipta dengan sendirinya? Jawabnya tidak mungkin. Allah berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka diciptakan dengan tanpa sesuatu atau mereka yang menciptakan dirinya sendiri? Keduanya tidak mungkin. Mana yang lebih masuk di akal? Meja ini ada yang buat atau meja ini ada dengan sendirinya? Atau meja ini yang membuat dirinya sendiri? Saya yakin semua orang akan tertawa ketika ada orang berkata, ini meja ada dengan sendirinya. Tiba-tiba ada aja. Saya yakin juga orang akan tertawa kalau ada yang bilang, ini meja yang membuat dirinya sendiri. Dia yang ya ngumpulin pakunya sendiri, dia yang malu-maluin dirinya sendiri. Saya yakin orang yang berakal akan tertawa itu. Semua orang yang berakal akan berkata, meja ini ada yang membuatnya. Ya, iPad yang ada di depan saya ini pasti ada yang membuatnya. Gelas yang ada di sini pasti ada yang membuatnya. Tidak mungkin ya ada dengan diri sendirinya. Demikian pula bumi yang kita pijak ini pasti ada yang membuatnya. Pepohonan, langit, bumi, gunung-gunung yang besar, pasti ada yang membuatnya. Enggak mungkin enggak ada yang membuat. Siapa yang menciptakan dan membuat itu semuanya? Allah. Nah, kalau kamu sudah yakin bahwasanya ada pencipta, bahwasanya pencipta langit dan bumi itu mempunyai sifat yang dahsyat dan luar biasa, dia adalah Allah. Kalau begitu, seharusnya secara akal pikiran adalah kita itu beribadah kepada yang menciptakan kita. Ya. Bukan beribadah kepada makhluk yang tidak bisa menciptakan, bahkan diciptakan. Makanya Pak, orang yang beribadah kepada selain Allah, berarti dia beribadah kepada makhluk yang tidak bisa menciptakan, lemah. Maka bayangkan ya akhi, ya, akal mana yang bisa menerima ketika makhluk yang lemah dipertuhankan? Iya, ada yang menyembah sapi sehingga kalau sapi lewat itu sampai macet berkilo-kilo. Iya, bahkan kotoran sapi dianggap berkah. Bayangkan Pak, saya yakin orang yang punya akal akan berkata, kok sapi ya yang dijadikan Tuhan gitu loh. Dia kan makhluk. Dia makan butuh rerumputan. Siapa yang menciptakan rerumputan untuk dia makan? Kalau ada yang menyembah matahari, kok matahari yang disembah? Matahari kan tidak bisa memberikan manfaat mudarat. Dia mengikuti peraturan penciptanya. Terbit di waktu pagi, terbenam di waktu sore, terus setiap hari begitu. Ya. Kok ada ya yang menyembah manusia, yang mengatakan katanya Nabi Isa itu Tuhan? Oh, dia kan dilahirkan oleh siapa? Maryam al-Batul. Mana mungkin masa Tuhan dilahirkan? Sesuatu yang dilahirkan berarti diciptakan. Sedangkan yang diciptakan itu pasti makhluk, bukan khalik. Ada apa kemudian tiba-tiba makhluk jadi Tuhan? Kan aneh, Pak. Iya. Makanya orang yang menyembah selain Allah itu sudah meletakkan akal pikirannya di dengkulnya. Dia tidak menggunakan akal pikirannya dengan baik. Sebab kalau dia berpikir dengan cemerlang, kalau dia berpikir dengan bening, dia tahu siapa yang menciptakan langit dan bumi yang begitu besar seperti ini. Berarti dia yang berhak untuk disembah. Maka di sini Allah berdalil dengan tauhid rububiyah untuk ya konsekuensi daripada tauhid uluhiyah. Maka Allah berfirman, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya. Perhatikan ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Allah kemudian menyebutkan tentang tujuan ibadah apa? Kenapa kita disuruh untuk beribadah? Maka Allah mengatakan dalam ayat itu, la'allakum tattaqu. Supaya kamu apa? Bertakwa. Berarti Bapak sekalian, ini memberikan kepada kita sinyal. Apa itu? Yang pertama, bahwa tujuan kita beribadah kepada Allah itu untuk supaya kita bertakwa kepada Allah. Itu tujuan ibadah. Maka ketika ibadah tidak menghasilkan ketakwaan, ketika ibadah tidak menghasilkan ketakwaan, itu pertanda ibadah tersebut belum sampai kepada tujuannya. Mungkin ada sesuatu yang memasukinya, Pak. Makanya kalau ada orang bertanya, apa sih tanda sholat saya diterima? Apa tak sih tanda puasa saya diterima? Kita jawab dengan ayat ini. Allah mengatakan, hai manusia, beribadahlah kamu kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi tanda sholat kamu diterima, tanda puasa kita diterima adalah bahwa sholat dan puasa kita menghasilkan ketakwaan. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum apa? Tattaqun. Orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu apa? Bertakwa. Ternyata disyariatkannya puasa itu supaya menimbulkan takwa. Maka kalau ada orang yang sholat, ada orang yang berpuasa, ada orang yang beribadah kepada Allah, tapi kau tidak menghasilkan ketakwaan. Lisannya suka nyakitin orang, dia tetap saja makan riba, dia tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berbuat maksiat, maka berarti ibadahnya tanda tanya. Kata Syekhul Islam Taimiyah, ya fa ibadatuhu madkhulah. Berarti ibadahnya itu dimasuki oleh sesuatu itu. Bisa jadi riya, atau bisa jadi ibadahnya tidak sesuai dengan contoh Rasul dan yang lainnya. Sehingga akhirnya apa? Ibadah tidak memberikan pengaruh apapun dalam hidupnya. Makanya pantas Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, ada seorang wanita yang dia suka sholat malam, dia suka puasa di waktu siang, dan dia bersedekah dengan jumlah yang banyak. Tapi hai Rasulullah, lisannya itu suka menyakiti tetangganya, hai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Laisa fiha khair, tidak ada kebaikannya wanita itu. Hiya min ahlin nar, dia termasuk penduduk api neraka. Loh kok, kenapa Rasulullah mengatakan dalam hadis itu tidak ada kebaikannya? Padahal dia sholat malam tiap malam. Padahal dia rajin puasa sunnah. Padahal dia bersedekah dengan perkara yang banyak. Tapi kenapa Rasulullah katakan tidak ada kebaikannya? Artinya Pak, kok ibadahnya itu tidak berpengaruh gitu loh. Kok lisannya masih suka menyakiti orang? Seharusnya kalau ibadahnya benar dan diterima oleh Allah, menimbulkan ketakwaan dong. Sehingga pada waktu itu dia bisa menjaga lisannya. Maka ini berarti Pak, ibadahnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari orang yang bertakwa. Ya kata Abdullah bin Umar, kalau aku tahu ada salatku yang diterima oleh Allah, satu saja itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Sekarang pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada kita. Salat yang kita lakukan selama ini menimbulkan ketakwaan apa tidak? Ibadah-ibadah yang kita jalankan selama ini menimbulkan rasa takut kepada Allah atau tidak? Kalau ternyata kok semakin lama kita nuntut ilmu, semakin lama kita, ya kok hati saya tambah keras. Bukan semakin takut sama Allah. Waduh, repot nih Pak. Seperti orang-orang ahli kitab yang Allah berfirman, wala takunu kalladina utul kitaba min qablu, fatala alaihimul amadu faqasat kulubuhum, wa kathirum minhum fasiqun. Jangan kalian sekali-kali menjadi seperti orang-orang ahli kitab sebelum kalian. Waktu berlalu panjang kepada mereka. Dengan panjangnya waktu itu hati mereka semakin keras. Dan kebanyakan mereka berbuat fasik. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wa sallam. Maka dari itulah ya akhal Islam. Di sini Allah mengingatkan. Ya, bahwa tujuan ibadah supaya meningkatkan ketakwaan hati kita. Tujuan ibadah adalah untuk memperbaiki hati kita. Karena takwa itu tempatnya di mana? Takwa tempatnya di mana, Mas? Di hati. Kata Rasulullah, ala inna taqwa hahuna. Ala inna taqwa hahuna. Ala inna taqwa hahuna, kata Rasulullah. Ketahuilah takwa itu di sini nih. Ketahuilah takwa itu di sini. Di mana? Di hati. Berarti Bapak sekalian, ibadah itu ternyata tujuannya untuk memperbaiki hati. Nah, dari sini juga memberikan sinyal yang kedua kepada kita, Pak. Apa itu? Bahwa ibadah yang paling utama itu adalah ibadah yang semakin memperbaiki hati kita. Imam Ahmad pernah ditanya, ya Aba Abdillah, menurut kamu ibadah yang paling utama itu yang kayak gimana? Kata Imam Ahmad apa? Coba kamu lihat, mana yang lebih memperbaiki hatimu, maka itu yang paling utama. Antum baca Quran. Masya Allah, pahalanya besar baca Quran tuh Pak. Tapi kok saya baca Quran, Ustaz, kayaknya gak punya pengaruh ke hati saya. Saya kalau baca Quran gak bisa khusyuk dan yang lain. Beda kalau saya berzikir subhanallah, alhamdulillah, kayaknya kerasa banget di hati. Kita katakan kalau gitu kamu zikir aja dengan baca Quran. Kok bisa gitu? Iya, karena berarti ya ketika kamu berzikir dan kamu terasa di hati kamu dan hati kamu menjadi baik gara-gara zikir, berarti terhasilkan dan tercapai tujuan daripada ibadah. Untuk apa? Memperbaiki hati kita. Makanya kan orang di dalam ibadah itu beda-beda. Kata Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, seseorang yang beribadah hendaklah ia melihat mana yang lebih mengena di hatinya. Kalau ada orang, ya ternyata dia lebih mengena di hatinya kalau baca Quran, tapi kalau lagi sholat enggak. Ya udah, kata beliau, fokuskan banyak-banyak baca Quran. Kalau ada orang, kalau baca Quran enggak bisa khusyuk, tapi kalau sholat dia masya Allah begitu. Kalau begitu fokuskan sholat, banyak-banyak dia sholat. Maka di mana itu ibadah yang memang itu sangat berpengaruh ke hati kita, itulah yang kita ambil. Ya, Ustaz, kalau saya sholat 5 waktu nggak khusyuk-khusyuk, apa saya tinggalin? Ya jelas itu juga nggak boleh tinggalin. Ya itu wajib masalahnya. Kalau wajib mau tidak mau harus dilakukan. Akan tetapi yang saya maksudkan adalah sholat atau ibadah yang sifatnya sunnah. Ya. Innallaha wa iyyakum. Nah ini akhi, berarti ya di sini Allah memberikan sinyal kepada kita bahwa ibadah yang hendaknya kita pilih, yang betul-betul kita perhatikan itu adalah yang betul-betul memperbaiki hati kita. Ya. Coba antum, setiap manusia beda-beda, Pak. Ada orang yang lebih ya lebih enak kayaknya baca Quran, yang satu lebih enak kayaknya zikir biasa, yang satu lebih enak sholat, macam-macam orang itu, Pak, beda-beda, muyulnya beda-beda. Jarang banget orang yang dalam setiap ibadah itu dia bagus, jarang. Makanya kata Rasulullah SAW apa? An-nasu ka'ibili mi'ah, manusia itu bagaikan 100 ekor unta. Maksudnya dari 100 ekor unta yang sempurna cuma 1-2 gitu. Demikian pula manusia. Manusia itu, Pak, yang memang masya Allah dalam setiap ibadahnya kuat itu jarang sekali. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan Rasulullah menyebutkan ya bahwa setiap manusia itu akan dipanggil dari pintu amalan yang dia menonjol padanya. Ya. Orang yang menonjol dalam masalah puasa akan dipanggil dari pintu Royan. Orang yang menonjol dalam sholat akan dipanggil dari pintu sholat. Orang yang menonjol dalam sedekah, Allah akan panggil dari pintu sedekah dalam surganya itu. Orang yang menonjol dalam pintu jihad, dipanggil dari pintu jihad. Lalu Abu Bakar bertanya, "Hai Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu?" Kata Rasulullah, "Aku berharap kamu orangnya." Dan ternyata memang benar. Abu Bakar kuat dalam semua ibadah, Pak. Sedekahnya, puasanya, zikirnya, baca Qur'annya, dan yang lainnya. Maka kalau kita kuat pada semuanya, masya Allah, kita akan dipanggil dari semua apa? Pintu, tapi jarang. Ya. Iya. Allah berfirman, "Ya ayyuhannas, wahai manusia, wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum." Di sini Allah memanggil manusia untuk mengisyaratkan bahwasanya Tuhan kalian itu cuma satu. Enggak mungkin Tuhan kalian hai manusia berbeda-beda. Mungkin enggak sih manusia Tuhannya beda-beda, Pak? Enggak mungkin, Pak. Orang bentuk tubuhnya sama, matanya 2 di sini, hidungnya 1 di sini. Giginya juga ya sama, gigi seri, gigi taring, ya. Susunannya sama, makanannya juga sama, dari tanah, minumnya juga sama, air, ya, punya tangan sama, masa mungkin manusia Tuhannya beda? Otak ente disimpan di mana? Maka Allah mengatakan, "Hai manusia, wah bodoh, sembahlah, beribadahlah kamu kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu itu, agar kamu bertakwa." Kemudian Allah berfirman, Alladzi ja'ala lakumul ardha firasha. Dialah yang telah menjadikan bumi ini hamparan. Ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama, Pak, bahwa bumi itu datar. Ya. Dalilnya ayat ini. Allah mengatakan Alladzi ja'ala lakumul ardha firasha, hamparan. Kalau bulat enggak mungkin firasy, kata mereka. Yang namanya firasy itu datar. Ya. Sementara sebagian ulama berpendapat bumi itu bulat. Dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berkata al-ardu kurawiyyatun bil ijma'. Bumi itu bulat menurut ijma' orang-orang yang berakal, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi sebetulnya masalah ini di antara kalangan para ulama pun berbeda pendapat ini, Pak. Di zaman sekarang para ilmuwan juga jadi berbeda pendapat. Dulu-dulu kita pelajaran kita waktu di fisika ya bilang bahwa bumi ini apa? Bulat. Tapi di sekarang kalau antum baca YouTube atau dibuka YouTube itu banyak banget, Pak, pernyataan-pernyataan yang mengatakan bahwa bumi ini apa? Datar. Ya. Yang jelas Allahu a'lam. Kalau Syekh bin Baz merajihkan pendapat yang mengatakan bumi datar. Ya, tidak bulat. Ya. Ini masalah ikhtilaf yang jelas, Pak. Memperdalam masalah ini enggak ada manfaatnya. Susah, lebih baik kita perdalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, ya kan? Daripada ribut debat masalah bumi datar apa bulat. Kadang-kadang sebagian penuntut ilmu begitu, Pak, ribut ya, sampai debat, sampai musuh-musuhan. Gara-gara apa? Debat masalah bumi datar apa bulat. Mendingan kamu pikirin tauhid kamu udah benar apa belum. Kamu di hari kiamat gak bakalan ditanya sama Allah, bumi datar apa bulat? Gak bakal. Hatta malaikat mungkar nakir gak bakalan nanya. Di kuburan. Iya. Makanya itu enggak ada manfaatnya. Allah berfirman alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini firasha. Ya. Dalam ayat yang lain, dalam surat Ghafir Allah berfirman, Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini qarar. Qarar itu sesuatu yang tetap. Ya. Sehingga dijadikan dalil oleh banyak ulama ini menunjukkan bahwa bumi itu diam. Karena Allah menyebutkan bumi itu qarar. Qarar itu artinya tetap. Ya. Dan tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwa bumi itu lari. Beda dengan matahari. Matahari disifati oleh Allah tajri, lari. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dan matahari itu lari, ya, ke tempat mustaqornya di bawah arasy. Disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, ya, tahukah kalian kemana perginya matahari ini? Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Sungguhnya ia pergi ke tempat makornya di bawah arasy Allah. Lalu ia pun sujud kepada Allah. Lalu Allah berfirman, kembalilah kamu ke tempat terbit kamu. Dia pun terbit lagi di waktu pagi hari. Demikian terus sampai Allah berfirman, terbitlah kamu dari barat. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini katakan allazi ja'ala lakumul arda firasha. Dalam ayat yang lain surah Ghafir, Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Berarti kata para ulama, bumi itu diam. Sedangkan matahari itu berlari. Makanya banyak ulama mengatakan bahwa yang berkeliling itu matahari. Mataharilah yang mengelilingi apa? Bumi. Bukan bumi mengelilingi matahari. Ya. Dan pendapat ini yang dibela oleh banyak ulama, Pak. Seperti Syekh bin Baz dan banyak ulama. Ingat saya Syekhul Islam Taimiyah juga membela pendapat ini. ya, yang mengatakan bahwasanya matahari lah yang mengelilingi apa? Bumi. Kenapa? Karena Allah menyebutkan bahwasanya bumi itu qarar, sesuatu yang sifatnya apa? Tetap. Ya, sedangkan matahari itu tajri, lari. Dan Allah tidak pernah mensifati bumi itu tajri, lari. Ya. Nah, itu di antara dalil yang menunjukkan juga ya kata para ulama bahwasanya matahari yang mengelilingi bumi, firman Allah, yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Dan Allah gantikan siang dengan malam, malam dengan siang. Allah menggunakan kata-kata kawwara. Kawwara itu apa? Menggelindingkan. Sedangkan siang itu karena ada matahari, ya, digelindingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga dijadikan dalil oleh Syekhul Islam Taimiyah bahwa bumi bulat dari ayat itu tadi. Ya, karena Allah mengatakan kawwara yukawwiru. Ya. Allahu a'lam. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini firasha. Ya. Hamparan. Di mana subhanallah ya afal Islam, Allah menjadikan bumi ini ajib, luar biasa sekali. Ya. Dalam ayat yang banyak Allah mensifati bumi itu sab'a. Ya. Dalam hadis disebutkan bahwa bumi itu 7 lapis sebagaimana langit 7 lapis. Kalau langit 7 lapis, bumi pun 7 lapis. 7 bumi. Kata Rasulullah, man dzalamal ardha syibran. Siapa yang mengambil tanah sejengkal saja, tawaqahullahu yaumal qiyamah min sab'i aradhin. Maka Allah akan kalungkan kelehernya dari 7 bumi. Maksudnya apa? 7 lapis, ya sejengkal di atasnya, ke bawahnya. Ke bawahnya 7 lapis. Maka 7 lapis bumi itu akan dikalungkan buat dia pada hari kiamat nanti. Masya Allah, ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Iya. Allah jadikan bumi ini, Pak, berkah. Allah berfirman, wa baraka fiha. Dan Allah pun berkahi bumi. Dan memang bumi berkah, Pak. Antum nanam singkong, jadi. Diambil, tanam lagi, jadi lagi. Buah-buahannya dipetik, keluar lagi. Ya. Tanaman-tanaman, berbagai macam tanaman ada di bumi ini. Ya. Masya Allah. Antum meninggal, disimpan dalam tanah. Di tanah enggak bau. Diproses oleh Allah dalam tanah itu. Berkah banget, Pak. Di dalam tanah Allah simpan padanya minyak bumi, batu-batu mulia. Demikian pula berbagai macam yang kita butuhkan untuk bangun. Ada kapur, batu permata, ya, marmer, tembaga, timah, kuningan, emas, Masya Allah. Berkah tidak, Pak? Banget. Berkah banget. Makanya Allah mengatakan, wa baraka fiha. Dan Allah pun berkahi bumi. Berkah, Masya Allah. Dan subhanallah, Allah jadikan bumi itu, Pak, tanahnya beda-beda. Tanah merah, tanah coklat, tanah hitam, tanah putih, dan ternyata fungsinya juga beda-beda. Tanah hitam cocoknya buat apa, tanah merah cocoknya buat apa, digunakan untuk masing-masingnya, Masya Allah. Ya, luar biasa keberkahan yang Allah ciptakan pada bumi itu, Pak. Ajib. Ya. Tidak ada yang bisa menciptakan tanah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, ya. Maka Allah jadikan bumi itu dalul. Dalul itu mudah untuk diapa? Ya, diolah. Bumi mudah untuk diolah. Dibuat tanah liat, dibikin genteng-genteng. Dibikin lagi apa? Batu bata. Dibikin lagi, Masya Allah. Luar biasa. Maka penciptaan bumi ini saja membuat akal kita terkesima, membuat akal kita tercengang. Luar biasa Allah menciptakan bumi yang kita pijak ini ya akhwal Islam. Ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha, yang telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan. Dan ajibnya Pak, Allah jadikan bumi itu ada gunung. Dan ternyata Allah katakan dalam Al-Qur'an bahwa gunung itu untuk memaku bumi. Dalam surat Luqman disebutkan antamida bikum. Allah jadikan gunung itu supaya bumi tidak goyang, kata Allah. Antamida bikum, supaya bumi tidak goyang. Artinya kalau tanpa gunung bumi goyang. Karena di bawah lapisan bumi ada air. Tapi dengan adanya gunung, dia bagaikan paku sehingga dia tidak goyang. Masya Allah. Dan ajibnya lagi, itu gunung, kata Allah, wataral ardo, wataral jibala jamidah. Kamu lihat gunung itu diam. Wahyatamur rumar rosahab. Padahal ia berjalan bagaikan awan. Sesuatu yang ya, luar biasa Allah ciptakan. Makanya Allah berfirman, sunallahi alladhi atqana kulla syai. Itulah ciptaan Allah. Di mana Allah menciptakan semua itu dengan mapan sekali. Tidak ada kekurangan sedikit pun juga. Masya Allah ya akhal Islam, azani Allah wa iyakum. Coba Pak, ada profesor meneliti satu buah pohon. Itu meneliti satu buah pohon aja butuh duit miliaran, Pak. Baru satu pohon diteliti. Pohon ini mengandung zat apa, khasiatnya apa. Itu ternyata harus keluar duit miliaran. Baru satu pohon loh, Pak. Sementara di bumi ini ada berapa juta pohon. Dengan berbagai macam khasiat-khasiat yang berbeda-beda. Masya Allah, luar biasa. Allah ciptakan ya segala sesuatu itu. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai bangunan. Dalam ayat yang lain, bi ghairi amadin tarawnaha. Ya. Bumi, langit itu bangunan tanpa tiang yang kamu lihat. Ajib kan? Siapa coba yang bisa bikin ya, bangunan 7 tingkat tanpa tiang? Hah? Ada enggak manusia bikin bangunan 7 tingkat tanpa tiang? Enggak mungkin, Pak. Tapi Allah jadikan bumi 7 tingkat, langit 7 tingkat. Subhanallah. Tanpa tiang sama sekali. Bukankah itu menunjukkan akan kekuasaan yang luar biasa? Allah mengatakan was-samaa'a binaa'a, dan kami jadikan langit itu sebagai bangunan. Allah hias langit itu, Pak, dengan sahab awan. Allah hias langit itu, Pak, dengan bintang-bintang. Allah berfirman, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Sungguh kami telah menghiasi langit-langit dunia itu dengan bintang-bintang. Masya Allah. Ya. Ciptaan Allah itu luar biasa sekali ya, Pak. Allah mengatakan was-samaa'a binaa'a, dan kami jadikan langit itu sebagai bangunan. Dan langit itu, Pak, lebih luas daripada bumi. Di mana Allah jadikan langit itu 7 tingkat. Kalau disebutkan dalam ayat surat As-Sajdah, ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Terus apa? Betul enggak? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal. Terus ma lakum min dunihi min waliyyi wala syafi. Afala tatadzakkarun yudabbirul amra minas samai ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Allah mengatakan yudabbirul amra, Allah mengatur urusan minas sama'i ilal ard, dari langit sampai ke bumi. Fi yaumin, dalam satu hari. Miqdaruhu, yang satu hari itu sama dengan 1000 tahun yang kamu hitung. Sementara dalam surat Al-Ma'arij, 50 alfasana, 50 ribu tahun. Kata Ibnu Katsir, 1000 tahun itu jarak antara bumi dengan langit pertama. Sedangkan 50 ribu tahun itu jarak antara bumi dengan arasy. Berarti Pak, tebalnya langit pertama saja 1000 tahun. Perjalanan, bayangkan, itu baru langit pertama. Dan Allah mengatakan bahwa matahari, bintang-bintang itu masih langit pertama. Allah berfirman, walaqad zayyanna samaa'a dunya bimasabih. Sungguh kami telah menghiasi langit dunia. Tuh lihat. Sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan lampu-lampu. Masuk padanya apa? Matahari, bulan, bintang. Ternyata itu masih langit pertama. Gimana langit kedua? Gimana langit ketiga? Keempat, kelima, keenam, ketujuh? Subhanallah. Tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali siapa? Allahu Jalla Jalaluhu. Ya, ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Makanya akhi, ciptaan Allah itu luar biasa. Ya, tanbahiru bil uqul, akal manusia yang berakal dia akan terkesima melihatnya. Lalu kemudian Allah mengatakan, wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah turunkan dari langit itu air hujan. Dijadikan dalil oleh para ulama, sebagian ulama, bahwa hujan itu bukan dari bumi, tapi hujan itu dari mana? Dari langit. Karena kan yang dulu kita pernah pelajari Pak, terjadinya proses itu, terjadinya hujan itu dari apa? Penguapan, naik ke atas, kemudian di bawah awan, hujan. Nah kalau seperti itu namanya hujan dari bumi. Ya, tapi Allah mengatakan air dari langit. Berarti kata sebagian ulama, air hujan itu bukan dari bumi, ya dari langit. Iya. Makanya kan jumlah air yang ada di bumi semakin tinggi, tidak? Semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Sebab kalau misalnya air hujan itu bukan dari langit, dari bumi, ya segitu-gitu terus muter. Ya kayak air mancur gitu kan, diputerin, muter lagi, muter lagi, muter lagi, enggak nambah-nambah. Tapi ternyata secara kenyataan banyak pulau-pulau yang tadinya ada tenggelam. Nan kusuha min atrafiha, kata Allah. Kami kurangi daratan itu dari pinggirannya, sedikit demi sedikit. Allah yang mengatakan begitu. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Wa anzala minas samaa'i maa'an, dan kami turunkan dari apa? Dari langit itu air hujan. Coba apa? Ajib enggak, Pak? Penciptaan hujan aja ajib banget loh, Pak. Air hujan itu ditampung oleh awan. Awan berarak. Coba kalau misalnya antum naik pesawat ngelewatin awan yang mendung, apa di situ ada danau? Cebur air yang gitu kan. Kita bisa berenang di air tanah tuh. Enggak ada. Ya, kalau kita ke sana ya tetap ya. Tapi subhanallah, Allah turunkan jadi setetes demi setetes. Dan ajibnya lagi, Pak, Allah turunkan hujan itu kok setetes demi setetes gitu, Pak. Enggak kayak antum menumpahkan air dari ember. Brrr, bayangkan ya. Kalau air hujan begitu gimana ya? Brrr. Hancur kita semua. Hancur. Tapi Allah jadikan air hujan itu apa? Setetes. Dan subhanallah Pak, air hujan itu kecepatannya cuma 10 km per jam. Tidak lebih dari itu. Bayangkan kalau air hujan itu dijadikan oleh Allah kecepatannya 20 km per jam. Bolong itu Pak, atap Bapak. Tak, betul, aduh. Iya. Tapi Allah jadikan kecepatannya, Allah atur sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi. Bukankah pencipta air hujan itu menunjukkan penciptanya maha penyayang? Ya tidak. Bukankah itu menunjukkan penciptanya maha lembut? Melihat air hujan saja kita bisa melihat sifat Allah Rabbul Arsh yang sangat rahman dan rahim, rafiq bi'ibadihi. Dari air hujan itu, Pak. Sebutkan dalam hadis, jumlah curah air hujan dalam seluruh dunia itu sama setiap tahunnya. Dan subhanallah, Pak, para peneliti di zaman sekarang membenarkan. Padahal Rasulullah sudah berucap itu 1400 tahun lebih, mengatakan bahwa jumlah curah air hujan dalam setahun itu apa? Sama. Gak berkurang, gak lebih. Ternyata para ahli ya geofisika dan para ahli cuaca di zaman sekarang membenarkan. Berarti Rasulullah SAW mayantiku anil hawa. Rasulullah tidak pernah berbicara di hawa. Hawa nafsunya ya. Tapi Allah atur sedemikian rupa. Allah perintahkan dengan perintahnya. Terkadang yang ini kekeringan, yang ini kebanjiran. Yang sono kekeringan, yang ini kebanjiran. Demikian Allah atur dengan perintahnya. Ya, awan itu bergerak. Kalau kita kan belajar awan itu digerakkan oleh angin. Kalau Syekhul Islam Timia berkata awan itu bergerak dengan perbuatan malaikat. Angin pun bertiup dengan perbuatan malaikat. Tidak ada satupun gerakan di bumi dan di langit, kata Syekhul Islam, kecuali itu dengan perbuatan malaikat. Ya, bahkan keyakinan kita kaum muslimin, Pak, halilintar itu suara malaikat dan petir itu cambuk malaikat. Karena itu yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sahih. Makanya ya akhwal Islam, sampai hari ini para ilmuwan pun belum mengerti bagaimana kok bisa terjadi petir. Belum, Pak. Ya. Hanya sebatas mereka-reka saja. Oh, karena terjadi begini, gesekan ion ini. Itu kan reka-reka aja. Kalau kita, kaum muslimin, karena dalilnya sahih jelas bahwa halilintar suara malah geluduk gitu. Ya. Itu suara cambuknya malaikat juga yang sedang memerintahkan apa awan ya dengan kekuatannya, masya Allah. Ya wata Islam azani Allah wa ya. Dan subhanallah Pak ya, bagaimana kalau Allah turunkan hujan curahnya itu luar biasa, banjir bandang luar biasa, tidak ada yang bisa menahannya. Kekuasaan Allah luar biasa sekali ya. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan yang telah menurunkan dari langit itu air. Dan subhanallah Pak, dengan air hujan tuh bumi jadi hidup. Bayangkan subhanallah, kalau kita enggak hujan nih setahun aja, waduh kering kerontang dah Pak. Kemarin kita pernah kekeringan sampai 6 bulan. Pusing Pak. Sawah-sawah pada kering, sumur-sumur pada kering. Apa coba yang bisa kita harapkan kecuali hanya kepada Allah? Udah dikirimin kapal buat naburin garam, gak hujan-hujan juga. Iya. Katanya bikin hujan buatan. Emang manusia bisa buat hujan? Gak bisa. Yang menurunkan hujan hanya manusia, cuma nabur garam aja. Kalau Allah enggak izinkan hujannya enggak bakalan. Iya. Itulah subhanallah ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya Allah yang satu-satunya zat yang menurunkan apa? Hujan. sebagai rezeki kepada manusia. Allahu a'lam. Karena sudah isya, kita lanjutkan ayat ini insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.